Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Man yahfad hadith miqdam Ibn Ma'di Karib Bali sami'una Tafaddalu barakallahu fikum. Hadith al-miqdam Ibn Ma'di Karib Indah takhusus Tafaddalu Umu Tayyib inda tullab takmili qumu hadith miqdam ma mal ibn adam wa an sarra min babni iqra'u min kutubikum iqra'u ilam tahfadhu iqra'u min kutubikum. Baik, barakallahu fikum. Inda idadi ayo inda tullab dini ya usta jami'ukum fasil awal ila thalith umu MDW 1, 2, 3 berdiri semua. Baik, barakallahu fikum. As-su'alul awal inda tullab diniya usta. Faslul awal kelas 1 ya. Kelas 1 MDW. La yunal hadzal ilm bi rohatil jasad qauluman ucapan siapa ini? La yunalu hadzal ilm bi rahatil jasad. MDW 1. Nomor 1. Aywa ahsan barakallahu fik. Ijlis. Berikutnya MDW 2. Siapakah yang setiap malam makan disuapi oleh saudarinya? Siapakah yang setiap makan malam disuapi oleh saudarinya? Selama 30 tahun tidak pernah makan sendiri. Disuapi oleh saudarinya karena kesibukannya dalam kitabatul hadis, mencatat hadis. Siapa? Tayyib MDW 2 nomor 2. Ahiwa, ahsan barakallahu fik. Ijlis. Ubaid bin Ya'ish rahimahullah. MDW 3. Siapakah yang apa ini? MDW 3 nomor 3. Siapakah yang tersibukkan dalam malam harinya dengan kitabah taklif, menulis tulisan untuk membuat kitab hingga saban, hingga adzan subuh, kemudian disuapi oleh pembantu perempuannya, ini budaknya. Siapa? Muhammad bin Sahnun, ahsan barakallahu fik. Nomor 4, MDW 3 nomor 4. Siapa nama budak perempuannya? Siapa nama budak perempuannya? Amah Mamlukah Muhammad bin Sahnun Ummu Madam Hasan barakallahu fiik. MDW 3 nomor 5. Berapa kali Al-Imam Nawawi yakul fil yaumul lailah? Berapa kali? Satu kali. Kapan itu? Ya Allah, ba'da salatul isya. Ijlis. Inda takmili. Iyyakum wal batana fa innaha thiqalun fil hayah wa natanun ba'dal mamat. Nomor 6. Takmili nomor 6. Ucapan siapakah ini? Ucapan siapakah ini? Iyyakum wal batana fa innaha thiqalun fil hayah wa natan ba'dal mamat. Ucapan Umar ibnul Khattab ahsan barakallahu fi. Naam, ijlis. I'dadi nomor 7. Siapakah yang menghindari makan sebagian buah-buahan karena khawatir akan menyebabkan kantuk, khawatir akan, yakni badannya akan menjadi lesu. An-Nawawi, ahsan barakallahu fik. Ijlis. Takhusus. Ucapan Al-Ambari. Al-Albiri, bukan Al-Ambari, Al-Albiri, Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullah, kepada putranya dalam nasihatnya yang panjang dalam beberapa bait syair. Ini kemarin kita nukil dua bait syair saja. Ya. Nomor tadi nomor berapa terakhir? 7, sekarang nomor 8. Ucapan Al-Albiri. Terlewat. Nomor 1. Nomor 9. Nomor 1. Baik. Nomor 9 ada? Nomor 9 dulu ya. Gak kelihatan. Ta'imta. Baru satu bait. Lengkapi bait berikutnya. Dibantu nomor satu. Ayo asan. Wadibhu wa khud biljid fihi fa'in a'taqallahu a'taqahullahu intafa'ta ijlisu barakallahu fikum. Nuwasil barasan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk kepada adab yang ketujuh sekarang. Qala rahimahullah as-sabi' an ya'khudha nafsahu bil wara' fi jami' sya'ni. Adab yang ketujuh. Hendaknya seorang thalibul ilm berlaku, bersikap wara' untuk dirinya. Artinya wara' untuk dirinya, yakni bukan memandang orang lain, tetapi memandang dirinya sendiri. Adapun untuk orang lain, perkara yang padanya ada wus'ah, perkara yang memang syariat memberikan keluasan, ya tentunya diberikan toleransi. Bukan seseorang yang karena dia kemudian berusaha untuk tampil ideal, memandang rendah kepada yang lain. Ini bukan warok yang seperti ini. Mutasyaddid. Memandang kepada yang lain dengan pandangan yang remeh. Karena banyaknya ibadah yang dia lakukan. Ini bukan kebaikan yang seperti ini. Dan penyakit daripada ahlul ibadah. Biasanya demikian. Maka Asy-Syaikh menyatakan, an ya'khudha nafsahu bil warok. Fi jami' sya'ni, pada segala perkara, pada segala urusannya. Ya, ini berhati-hati dalam segala urusan. Wa yataharra al-halal fi ta'ami wa syarabi wa libasi wa maskani. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berhati-hati, selalu mencari yang halal, baik dalam makanannya, minumannya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya. Wa fi jami' ma yahtat ilaihi, dan pada apa yang dia butuhkan, huwa wa iyalu, dia dan keluarganya. Liyastani raqalbah wa yasruh liqabulil ilm wa nuri wa naf'i bihi, supaya dengan warak tersebut bercahaya hatinya, warak tersebut menyinari daripada hatinya. Wa yasruh liqabulil ilm, sehingga hati tersebut telah menjadi hati yang siap menerima ilmu. Menerima daripada cahaya ilmu dan menerima daripada kemanfaatan ilmu. Apa itu wara'? Al-wara at-taqwa wat-taharruj. At-taqwa wat-taharruj. Itu asal daripada makna al-wara secara bahasa. Berhati-hati dan teliti. Taharrud itu artinya berhati-hati sama. At-taqwa itu juga mengambil wiqayah untuk dirinya, yakni berhati-hati juga, waspada dan hati-hati. Wal kaf 'anil maharim, dan menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Itu makna secara bahasa sebetulnya masih. Ya, makna secara bahasa demikian disebutkan oleh Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab. Juga Zubaidi dalam Tajul Arus. Dari wazan wari'a. Kalau dengan kasroh al-wari' itu orangnya. Al-wari' artinya ar-rajul at-taqi al-mutaharrij. Seorang yang bertakwa, yang sangat hati-hati. Adapun secara istilah, maka banyak definisi disebutkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat. Al-wara' huwa ijtinabus subuhat. Wara' itu adalah menjauhi perkara-perkara subuhat. Perkara-perkara yang samar. Khaufan minal wuku' fil muharramat. Karena khawatir terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Menjauhi perkara-perkara syubhat karena khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Itu definisi Al-Jurjani. Al-Qarrafi mengatakan dalam kitabnya Al-Furuq, Al-Wara' huwa tarku ma la ba'sa bihi hadharan mimma bihil ba's. Tarkuma la ba'sadihi, meninggalkan perkara yang mubah, yang tidak ada masalah padanya. Khawatir kalau-kalau ternyata padanya ada masalah. Ibnul Baqa mengatakan dalam kitab Al-Kulliyat, menukil dari ucapan Al-Kafawi, Al-Wara' al-istinab ani syubuhat. Al-wara' al-istinab ani syubuhat. Wara' itu menjauhi daripada syubuhat. Sawa'un kana tahsilan au ghair tahsilin. Sama saja apakah dalam rangka merealisasikan atau meninggalkan. Meninggalkan perkara syubuhat, menjauhi perkara syubuhat, sama saja apakah dalam rangka melakukan satu tindakan atau meninggalkan satu perbuatan. Karena terkadang seseorang melakukan sesuatu dalam rangka tawarru'an, dalam rangka wara', atau meninggalkan sesuatu juga dalam rangka wara'. Maka perkara syubhat, apakah hendak dilakukan ataukah hendak ditinggalkan, ya kan, dalam konteks itu. Kalau sesuatu itu dituntut untuk dilakukan, artinya bukan dituntut, sesuatu itu sifatnya dilakukan, ya. Kemudian perkara tersebut yang sifatnya hendak dilakukan ini masih syubhat, maka ditinggalkan sama dia. Atau meninggalkan sesuatu yang sifatnya ini masih syubhat juga, ini kemudian dia lakukan dalam rangka tawarru'an. Kata Al-Kafawi. Dan di dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat banyak, banyak hadis-hadis yang berbicara tentang warok, hasungan daripada warok. Di antaranya adalah hadis Hudzaifah ibnul Yaman dan juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara'. fadlul ilmi, keutamaan ilmu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min fadlil ibadah, daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikumul wara, dan sebaik-baik agama kalian adalah wara. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Al-Mundhiri menyatakan sanadnya hasan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami'. Sebaik-baik agama kalian adalah warok, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang bersikap warok, dia akan senantiasa merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan senantiasa waspada. Dia tidak akan melangkah kecuali sesuatu tersebut betul-betul jelas perkaranya. Sehingga tidak tersamarkan pada dirinya antara al-haq dengan al-batil. Kalau ada sesuatu yang samar, dia tinggalkan. Sehingga perkaranya senantiasa wadih di hadapannya. Senantiasa wadih, senantiasa jelas. Ibnu Abbas mengatakan, kana Umar katair al-hadar. Umar radhiyallahu anhu dahulu seperti burung. Katair al-hadar, yang sangat waspada. Kalau kita saksikan yang namanya burung ini, dia akan senantiasa menoleh ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Ya, di saat dia mendatangi satu tempat yang di situ ada mungkin biji-bijian makan-makanan bagi dia, dia akan melihat ada orang, dia terbang. Meskipun masih agak jauh jaraknya. Kenapa? Al-hadar. Padahal dia bisa terbang. Dia bisa terbang. Akan tetapi, karena kehati-hatian dia, dengan adanya gerakan sedikit dari yang ada di sekitarnya, dia langsung terbang. Kemudian hadis yang kalian telah hafal semua, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini juga hadis tentang wara'. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadzib raibah. Tinggalkan perkara-perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu ketentraman. Dan dusta itu raibah, was-was. Ketidaktentraman, kecemasan, kebimbangan. Senantiasa tidak nyaman orang kalau sudah berdusta. Sekali berdusta maka dirinya akan berada di atas raibah. Ini juga hadis sahih, riwayat Tirmidzi, juga Nasa'i dan yang lainnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari tentang kalimat yaribuk atau yuribuk bifat wa yajuz ad-dhom, boleh dibaca yaribuk, boleh dengan yuribuk. Roba yaribu atau araba yuribu, itu maknanya sama, yakni raibah. Asyak wa taraddud, keraguan-keraguan dan kebimbangan. Kata Al-Hafidh, wal makna idza syakakta fi syai fadahu. Dan maknanya, apabila kamu ragu pada sesuatu, tinggalkan. Wa tarku ma yushakku fihi aslun azimun fil wara', kata beliau. Dan meninggalkan perkara yang diragukan padanya, itu merupakan dasar yang terbesar dalam sikap wara'. Al-Khattabi rahimahullah Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan, kullu ma syakakta fi fal waraj tinabuh. Kullu ma syakakta fi, apa saja yang kamu ragukan padanya, maka warok adalah dengan engkau meninggalkannya. Itu bimbingan yang sangat mulia di dalam agama. Wa khair dinikumul warok, sebaik-baik agama kalian adalah warok. Ya, ini perkara yang meragukan kita, tinggalkan. Juga di antara hadis warok pula adalah apa yang ada dalam arba'in ini. Apa yang tersebut tadi, beberapa hadis. Di antaranya pula adalah hadis Nu'man bin Bashir. Ini juga di dalam arba'in ada. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Ada innanya. Sebagian riwayat tidak ada innanya. Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu juga jelas. Dan di antara dua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat. La ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Artinya di sana ada orang-orang yang tahu, tetapi mayoritasnya tidak mengetahuinya. Karena mustahil di dalam agama ini sesuatu yang belum terjelaskan. Semua sudah terjelaskan hukumnya. Sehingga ada yang mengetahui, ada yang tidak. Kalau sesuatu itu tidak diketahui hukumnya, bukan tidak punya hukum, tetapi ketidaktahuan itu binisbah lil ashos, pada orangnya, individunya. Bukan pada hukum perkara itu sendiri. Beliau menyatakan, karena banyaknya orang tidak mengetahui, maka beliau memberikan bimbingan. Beliau memberikan apa? Bimbingan. Bagaimana mensikapi sesuatu yang mayoritas tidak mengetahuinya, bisa jadi kita masuk dalam mayoritas tersebut. Maka sikap ilmiah yang mestinya dijalankan adalah famanittaqa syubuhat faqad istabara li dinihi wa irdi. Siapa yang berhati-hati terhadap perkara yang syubuhat, sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Adapun orang yang terjatuh dalam syubuhat, dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yusiku an yuwaqi'ah atau an yarta'fih. Seperti ra'i, penggembala, yang menggembalakan kambing-kambingnya di seputaran tanah larangan, tanah yang ada jelas tersitu tertulis ini adalah hima fulan, tanah larangan milik fulan, tidak boleh dimasuki. Tetapi namanya kambing, tidak pernah sekolah, dia tidak bisa baca. Ada larangan sebesar apapun ya, dia tetap saja, kalau kambingnya banyak, belum tentu nanti si pemilik ya bisa mampu untuk apa menjaga. Terkadang sebelah sana, kemudian sebelah sana lagi, sebelah sana. Sebagian ada yang masuk ke daerah larangan tersebut. Itulah gambaran dari Rasulullah SAW, orang yang tidak berlaku hati-hati dalam perkara syubhat. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap malik, setiap raja itu pasti memiliki tanah larangan. Pasti itu. Ataupun penguasa, raja, ataupun presiden. Memiliki daerah-daerah terlarang. Tidak boleh ini dimasuki oleh siapapun. Taib. Ala inna himallah maharimu. Ketahuilah bahwasannya tanah larangan Allah, artinya yakni larangan-larangan Allah fil ard, ya. Larangan-larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Tayyib. Ya, syahidnya tadi kalimat yang sebelum ini. Ibnu Rajab Al-Hambali memiliki penjelasan yang cukup bagus sekali terkait dengan ini, dan berikut-berikutnya itu menyebutkan tentang atar-atar yang cukup banyak ya. Maka kalau antum punya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Jami'ul Ulum wal Hikam, maka dibaca. Di sana penjelasan tentang warok yang sangat gamblang. Ibnu Rajab menyatakan hadal hadis, hadis ini, ya ini hadis Nu'man bin Bashir ini, hadisun azim, hadis yang sangat agung. Wa huwa ahadul ahadits allati madaruddin 'alaiha, dan ini merupakan salah satu daripada hadis-hadis yang menjadi poros agama. Agama bersumber padanya. Karena agama itu berbicara tentang ahkam. Dan ahkam itu imma halal wa imma haram. Dan itu tersebut di dalam hadis ini. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Halal jelas, haram juga jelas. Kemudian ada perkara yang syubhat di antara al-halal wal haram. Sehingga ini merupakan hadis-hadis yang menjadi madar, menjadi sumber rujukan agama. Waqad qila innahu thulutsul ilm aw rubu'u. Bahkan sampai dikatakan al-halal bayyin dan haram bayyin ini, hadis ini merupakan sepertiga daripada ilmu. Ada pula yang mengatakan seperempatnya. Kemudian menyebutkan hadis-hadis yang lain yang sepertiganya lagi apa, atau seperempatnya lagi apa, tiga perempatnya lagi apa. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma'nal hadis annallaha anzala kitabah. Ini sekarang makna daripada hadis Nu'man bin Bashir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya. Wa bayyana fihi halalahu wa haramah, dan Allah jelaskan padanya mana yang halal, mana yang haram. Wa bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati ma khafiya min dalalatil kitab 'ala tahlil wa tahrim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya apa yang tersamarkan dari petunjuk Alkitab, dari perkara yang halal dan yang haram. Fasarraha bi tahrimi asya ghair musarrah biha fil kitab, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan secara sharih haramnya perkara-perkara yang tidak tersebut secara sharih di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an hanya sekedar isyarat untuk wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang datang darimu, kepadamu dari Rasul, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, isyarat. Mayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa mentaati rasul sungguh mentaati Allah. Faliyah dari ladina yakhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, dan ayat-ayat semisal ini. Yang intinya bahwasanya wajib untuk mentaati rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak perkara tidak tersebut secara sharih di dalam Al-Qur'an, ya, akan kehalalan ataupun keharamannya. Wa in kanat amatuha mustanbitah minal kitab wa raji'a ilaihi, walaupun mayoritasnya ya terambil daripada Al-Qur'an dan kembali kepadanya. Fasarul halal wal haram ala qismain, sehingga perkara halal dan haram itu menjadi dua. Ahaduhuma ma huwa wadih la khafa bihi ala umumil ummah. Yang pertama adalah perkara-perkara halal dan haram yang wadih, yang jelas, tidak tersamarkan atas orang awam sekalipun. Listifadotihi bainahum bantisyarihi fihim, karena tersebar luas di tengah-tengah mereka. Walayakat yakhfa, hampir-hampir tidak tersamarkan sama sekali. Artinya kalau kita bertanya kepada orang yang tidak belajar sama sekali dalam agama, tapi dia muslim, ditanya, dia tahu. Ya. Antum jalan ke depan sana, kemudian ada orang yang bersepeda, ada orang yang ngontel, ada orang yang becak misalnya. Pak tukang becak, mau tanya hukum sholat apa ya? Ya pasti dia tahu kalau dia muslim ya. Wajib mas. Puasa, puasa apa? Ramadan, wajib. Senin Kamis, itu sunnah. Mereka tahu. Ya. Mereka tahu. Perkara-perkara yang wadih jali. La yakhfa ala ahadin min hadhil ummah. Tidak tersamarkan atas seorang pun dari umat ini. Tayyib. Ini perkara-perkara yang wadih. La yakat yakhfa illa ala man nasab ibadiyah ba'idan dari Islam. Kecuali orang yang dia tumbuh di tempat-tempat yang sangat jauh, di pelosok yang sangat jauh daripada negeri-negeri Islam. Fahadha huwal halal al-bayyin wal haram al-bayyin. Ini perkara yang halal bayyin dan haram bayyin. Kemudian beliau menjelaskan ini masih panjang. Ya, intinya bahwasannya ada perkara yang halalnya jelas, haramnya jelas. Ada perkara yang tersamarkan oleh mayoritas awamun nas, tetapi diketahui oleh ahlul ilm, para thullabul ilm, mereka belajar agama sehingga mereka mengetahuinya. Pada awamun nas perkara itu samar, tetapi pada ahlul ilm perkara itu tidak tersamar sama sekali. Perkara itu wadih, jelas hukumnya. Nah sekarang ini ada perkara-perkara yang sebetulnya sangat wadih hukumnya, tetapi disamar-samarkan. Hatta sebetulnya orang awam hanya disebabkan karena apa? Ya ini orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang berilmu melakukannya. Perkara yang keharamannya sangat jelas, misal dukhon, ya kan? Sangat jelas keharamannya. Tetapi disamarkan oleh haula. Ya. Ulama usu mengatakan bahwasannya ini perkara yang makruh, sekedar makruh saja. Mungkin awal pertama kali muncul, ya, fatwa sebagian ulama mengatakan makruh mungkin. Karena belum jelas madorot-madorotnya. Di saat kemudian telah jelas madorot-madorotnya, tidak tersamarkan sama sekali bahwasannya perkara tersebut adalah haram hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.